قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. Dan dua ayat ini juga menjelaskan tentang kaum munafikin, permusuhan mereka dan kebencian mereka kepada kaum muslimin. Karena itu kata Syaikhul Rahimahullah Taala, wahada min shiddati adawatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Ini karena permusuhan mereka yang sangat keras, permusuhan mereka yang sangat besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Lamma ra'au ijtima'a ashabihi wa tilafahum wa musara'atuhum fi mardati ar-rasul qalu bi za'mihim al-fasiq لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا. Iya. Ketika mereka melihat para sahabat berkumpul bersatu di sisi Rasulullah bersegera dalam hal-hal yang menyebabkan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menunaikan perintah beliau, maka kaum munafikin berkata, bangun di atas sangkaan mereka yang rusak, jangan kalian berinfak terhadap orang yang berada di sisi Rasulullah sehingga mereka akan bubar sendirinya. Iya. Apa maknanya ini? Kata Syedipain lakum jiza'amihim lawla amwalul munafikin wa nafakatuhum alaihim lama jitama'u fi nusrati dinillah. Sungguhnya mereka menyangka andai kata bukan karena harta-harta kaum munafikin ini dan nafkah mereka terhadap kaum muslimin, andai kata bukan karena itu, tidak mungkin kaum muslimin bersatu menolong agama Allah. Ini sangkaan mereka. Jangan kalian berinfak sehingga mereka akan bubar sendiri. Kalau kalian terus berinfak, ini akan menyebabkan mereka punya kekuatan. Kata Syekh, "Hadza min a'jabi al-'ujab. Ayyadai ha'ula'i al-munafiqun alladziina hum ahrasun nas 'ala khudlan ad-din wa adiyati al-muslimin." Islah hadith da'wah. "Allati la taruju illa 'ala man la 'ilma lahu bi haqa'iq al-umur." Ini dari perkara yang sangat menakjubkan. Para orang munafikin itu mengaku bahwa atau berpendapat atau berucap seperti ini, yang di mana mereka ini adalah manusia yang paling bersemangat meruntuhkan agama atau khutlaniddin, merendahkan agama, teman bersemangat mengganggu kaum muslimin. Sangat menakjubkan kalau mereka berucap seperti ini, yang tidak akan tersebar, tidak akan laris ucapan ini kecuali terhadap orang yang tidak mempunyai ilmu tentang hakikat perkara. Iya. Dan mereka sendiri mengaku bahwa dirinya karena infak mereka kaum muslimin bersatu di sisi Rasulullah. Padahal mereka adalah manusia yang paling bakhil dalam berinfak. Nah, ini disebutkan dalam ayat Al-Quran, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Dan di ayat sebelumnya dikatakan, قل أنفقوا طوعا أو كرها فلن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Katakanlah Muhammad kepada kaum munafikin, berinfaklah kalian dengan keridhaan, ketaatan dari kalian, ataupun karena terpaksa, tidak akan diterima infak kalian. Hal tersebut karena kalian adalah kaum yang fasik. Kemudian Allah terangkan, tidaklah di yang menyebabkan ditahannya infak mereka, tidaklah hal yang menyebabkan infak mereka tertolak, kecuali mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak melakukan sholat kecuali malas, dan mereka tidak berinfak kecuali dalam keadaan mereka tidak senang. Ya. Ini keadaan mereka. Dan terhadap orang yang berinfak dari kaum muslimin yang ikhlas, mereka mengalok-alok, menjelek-jelekkannya. Ya. Sehingga kalau ada dari kaum muslimin yang berinfak dengan harta yang banyak, mereka katakan ini orang riya. Kalau yang berinfak dengan sedikit, mereka katakan bahwa ini tidak diterima oleh Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang sifat mereka ini. Ayat yang lain di surat Taubah, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Orang-orang yang senantiasa mengguncing, mengolok-olok, menjelekkan, orang-orang yang taat dari kaum mukminin di dalam hal memberikan sedekah, memberikan infak, dan terhadap orang-orang yang berinfak sesuai dengan apa yang dia miliki, hanya sesuai dengan kemampuannya, maka mereka meremehkannya, merendahkannya. Maka Allah berfirman, Allah juga merendahkan orang-orang yang mengolok-olok itu, kaum munafikin itu, dan untuk mereka siksaan yang pedih. Ya, karena itu sangat menajubkan kalau mereka mengatakan, la tunfiqu ala min inda rasulillah hatta yanfaddu. Yang kalian berinfak terhadap orang yang berada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar sendiri, sampai mereka bercerai-berai. Nah, selain dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, katasidi wa lihada qala Allah raddan li qaulihim. Karena itu Allah taala berfirman membantah ucapan mereka, walillahi khazainus samawati wal ard. Milik Allah lah perbendaharaan-perbendaharaan langit dan bumi. Fa yu'ti ar-rizqa man yasha wa yamna'uhu man yasha. ويسر الأسباب لمن يشاء ويؤثرها على من يشاء. Jalla Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, menahannya dari siapa yang Allah kehendaki, memudahkan sebab terhadap siapa yang Allah kehendaki, dimudahkan sebab rezeki itu, dia mendapatkan rezeki, dan Allah susahkan sebab dia mendapatkan rezeki terhadap siapa yang Allah kehendaki. Semuanya milik Allah. Walakin al-munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafikin itu tak pernah paham, tak punya fikih. Falidhalika qalu tilka al-maqalah. Karena itulah mereka berucap dengan ucapan itu, allati madmunuha anna khazain ar-rizqi fi aydihim wa tahta mashi'atihim. Yang simpul dari ucapan mereka bahwa perbendaharaan rezeki itu di tangan mereka dan di bawah kehendak mereka. Dan ini juga kan tidak mempunyai fikih, tidak mempunyai pemahaman. Iya. Kemudian mereka katakan lagi, yaquluna la irja'na ila al-madinah la yukhrijanna al-a'z minha al-adhal. Mereka berkata, kalau kami kembali ke Madinah, maka orang yang a'z, yang aziz, yang mulia, yang terpandang, terhormat, akan mengeluarkan orang yang hina. Nah, disebutkan di sini oleh Syedi sebab turun ayat ini, sebab nuzulnya. Kita beli wadah nikah fi ghazwati al-Muraisi, dan ini di peperangan al-Muraisi. Hina tara baina ba'd al-Muhajirin wal Ansar ba'd kalam kadar al-Khawatir, bahar hina idzin mithaq al-Munafiqin wa adhharu ma fi nufusihim. Tatkala terjadi pembicaraan antara sebagian Muhajirin dan Ansar yang hanya sekedar isi dari khawatir mereka, sesuatu yang terlintas di benak mereka, maka nampaklah ketiga itu kemunafikan orang-orang munafik, dan mereka memunculkan apa yang ada di diri mereka. Qala kabiruhum Abdullah bin Ubay bin Salul, dan berkata pembesar munafikin, tokohnya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ma mithluna wa mithlu haula yani muhajirin illa kama qala al-qa'il zaddi qalbak ya'kul. Artinya tidak ada perumpamaan antara kami dan mereka, yaitu orang-orang muhajirin, kecuali seperti perumpamaan orang yang berucap, beri makan anjingmu, kalau tidak kamu akan digigit oleh anjing itu. Nah, kemudian dia tambah lagi, lair roja'na ilal Madinah, Abdullah bin Ubay berkata, dan kalau kami akan kembali ke Madinah, lair khrijanna al-a'az min ahli adhan, maka yang al-a'az akan mengeluarkan yang adhan biza'bihi annahu huwa wa ikhwanuhu min al-munafiqin al-a'azun, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu al-ardalun. Dia menyangka bahwa dia dan teman-temannya dari kalangan kaum munafikin, mereka lah al-a'az, orang yang terpandang, orang yang mulia, sedangkan Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang hina. Nah, wal amru bi aksi ma qala hadha al munafiq, tahqiqat perkara kebalikan dari apa yang dikatakan oleh munafikin. Iya, sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan, ketika mengucapkan ucapan ini kepada sahabat, didengar oleh Zaid bin Thabit, kemudian beliau laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka turunlah ayat ini membenarkan, mengabarkan tentang ucapan mereka. Jadi ayat ini turun diantara yang mengucapkannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin. Wa hadza qala ta'ala, maka Allah membantah hal ini, karena itu Allah berfirman, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, milik Allah lah al-izzah itu, kemuliaan itu, juga milik rasulnya dan milik kaum mukmin. Al-izzah suwaya milik Allah subhanahu wa ta'ala, innal izzata lillahi jami'a, sungguhnya al-izzah suwaya milik Allah. Dan al-izzah itu milik Allah, dan Allah berikan kepada wali-walinya, kepada rasulnya, dan kepada kaum mukmin. Nah, fahum al-izzau, mereka lah al-izzah, wal munafikun wa ikhwanukum minal kuffar hum al-adillah. Adapun kaum munafikin dan teman-teman mereka dari orang-orang kafir, mereka lah al-adillah, orang-orang yang rendah, yang hina. Walakin al-munafikin la ya'lamun, akan tetapi orang-orang munafikin tidak mengetahui dalika, itu tidak mengetahui hal itu. Falidhalika za'amu annahum al-izzah ibtiraran bima hum alaihi min al-batin, karena itu mereka menyangka bahwa mereka adalah al-izzah yang paling mulia. Ya, mereka tertipu terhadap kebatilan yang mereka berada di atasnya. Ya, dan ini termasuk fitnah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahli batil. Mereka semakin dibuat larut dalam kesesatannya, kesesatan yang mereka berada di atasnya membuat mereka lupa dan membuat mereka tidak mengetahui keadaan diri mereka sendiri, tidak bisa mengukur kemampuan mereka, dan jati diri mereka sendiri. Nah, ini diantara sebagian sifat ciri-ciri kaum munafikin.